Malam malam minggu suka di pasar ikutan dan sebab sejauh rek ayo rek maku melaku neng tunjungan rek ayo rek rame rame Podong gak duwe sang.